Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimanallahu wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal pada malam hari ini kembali bisa berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Azza wa Jal, di mana perkumpulan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perkumpulan di atas al-haq, perkumpulan untuk saling tawasi bil-haqqi wa tawasi bis-sabr. Oleh karena itu, para ulama kita, para ulama salaf, mereka tidak senang berkumpul dengan manusia kecuali dalam hal kebaikan. Seperti dikatakan oleh Imam Humaydi rahimahullah, berkata Imam Humaydi rahimahullah dalam kitab Siyar Alamin Nubala, kata beliau, liqa'un nas laisa yufidu syai'an siwal hadayani min qilin waqal. Kata beliau, berkumpul dengan manusia laisa yufidu syai'an, tidak ada manfaatnya sama sekali. Siwal hadayani min qilin waqal, karena biasanya berkumpul dengan manusia itu sekedar hadayan, senda gurau, ya, qil waqal, yani membicarakan orang lain katanya dan katanya, ya. Fa aqlil min liqa'in nas, kata beliau, maka persedikitlah berkumpul dengan manusia, ya, illa, kecuali, li akhdil ilmi au islahi hali, kecuali dengan tujuan mengambil ilmu atau dengan tujuan memperbaiki keadaan, ya. Jadi beliau rahimahullah memberikan nasihat kepada kita untuk jangan terlalu sering berkumpul dengan manusia kecuali untuk akhdul ilm, mengambil ilmu, belajar ilmu, ya, dan juga dengan tujuan yang lain, tujuan yang bermanfaat untuk memperbaiki keadaan, apakah keadaan diri kita atau memperbaiki keadaan manusia. Naam, maka inilah yang dicintai oleh para ulama kita. Ketika berkumpul dengan manusia, berusaha perkumpulan mereka perkumpulan yang mendatangkan manfaat, apakah di dunia ataukah di akhirah. Oleh karena itu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan perkumpulan kita di atas al-ilm wal amal salih. Kemudian kita melanjutkan pelajaran dari mempelajari tafsir dari kisah Rasul, tafsir dari surat-surat yang pendek, di mana para ulama menyebutkan manfaat dari belajar ilmu tafsir, ya, itu bukan manfaat yang kecil, tapi manfaat yang besar. Ya. Oleh karena itu dikatakan oleh Syekh Syekhuna Khalid Al-Dhafiri hafizahullah, Kata beliau, ilmu tafsir minal ulumil muhimmah allati la budda li talibil ilmi bal la budda li qari'il Qur'an an yafhamaha. Kata beliau hafidhahullah, ilmu tafsir itu termasuk ilmu yang penting, muhimmah, yang seharusnya bagi penuntut ilmu, bahkan seharusnya bagi setiap yang membaca Al-Quran, an yafhamaha, untuk memahami tafsir. Ini yang harus bagi seorang yang membaca Al-Quran, agar dia memahami tafsirnya. Kullama izdada fi ma'rifati at-tafsir kullama kana dhalika ad'a fi tadabburihi lil Qur'an wa ad'a li fahmi kalamillah. Karena apa seorang thalibul ilmi harus belajar ilmu tafsir? Kata beliau, karena setiap kali bertambah pengetahuannya tentang tafsir Al-Qur'an, ya, setiap kali bertambah pengetahuannya tentang tafsir Al-Qur'an, maka akan bertambah juga pemahamannya terhadap Al-Qur'anul Karim. Ya. Semakin dia paham tafsirnya, semakin dia paham Al-Qur'anul Karim. Ya. Demikian pula dia akan semakin tadabbur di Al-Qur'an, semakin mudah untuk tadabbur, semakin mudah untuk menghayati ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian beliau juga menyebutkan bahwa ketika kita belajar ilmu tafsir, maka kita akan belajar ilmu-ilmu yang lainnya, ya. Dalam tafsir Al-Qur'an ada pelajaran juga tentang akidah, keyakinan yang harus kita yakini. Di dalam tafsir juga ada pelajaran tentang akhlak, adab, ada juga pelajaran tentang fikih, ya. Sehingga ini menunjukkan keistimewaan seorang yang belajar ilmu tafsir. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk kepada tafsir dari surat An-Nas. Surat An-Nas sudah pernah kita jelaskan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan surat Al-Falaq, ya, di kota Madinah menurut pendapat yang lebih kuat. Dan surat An-Nas memiliki 6 ayat. Memiliki 6 ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Surat yang agung, ya, dan juga sangat baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akhir-akhir dari ayatnya. Indah, nyaman kita dengarnya. Bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, ya. Maka di sini juga sangat banyak sekali faedah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari surat An-Nas. Pada ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah, perintah ini dihadapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun juga sebagai perintah kepada umat Islam. Katakanlah, a'udzu, yani a'tasimu wa altaji'u, artinya a'udzu, aku berlindung, ya, aku meminta perlindungan, bi rabbin nas, dengan Rabbnya manusia. Dengan Rabbnya manusia. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, apa hikmah ketika Allah menyebutkan di sini Rabbun Nas, ya, Rabbnya manusia, padahal Allah Subhanahu Wa Taala juga Rabbnya malaikat, juga Rabbnya, ya, bangsa jin, juga Rabbnya hewan-hewan. Allah Subhanahu Wa Taala Rabb segala sesuatu. Tapi di sini Allah Subhanahu Wa Taala hanya menyebutkan An-Nas. Ya. Kata beliau hikmahnya adalah li'amrain, karena dua hal. Ahaduhuma li'anna an-nasa mu'azzamuna fa'a'lama bidzikrihim annahu rabbun lahum wa in uddimu. Kata beliau hikmah yang pertama disebutkan an-nas, disebutkan manusia rabbun nas, karena manusia itu makhluk mu'azzamun, makhluk yang dimuliakan, ya, makhluk yang dimuliakan. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin a'lama, ingin memberitakan, ya, kepada kita. Allah ingin memberitakan kepada kita dialah Allah Rabbnya makhluk yang dimuliakan, Rabbnya manusia. Jadi walaupun manusia itu mulia, walaupun manusia itu dimuliakan, tetap di sana ada Rabb, ada Tuhan yang menciptakan mereka. Ya. Ini hikmah yang pertama. Allah ingin memberitakan kepada kita bahwa dialah Allah Rabbnya makhluk yang dimuliakan itu, yaitu manusia. Hikmah yang kedua, as-sani, li'annahu amara bil isti'adati min syarrihim. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk berlindung diri, meminta perlindungan dari kejelekan manusia juga. Ya, dalam akhir surat nanti, minal jinnati wan nas. Allah memerintahkan kita untuk meminta perlindungan dari kejelekan manusia. Ya. Fa'alama bidzikrihim annahu huwal ladzi yu'idzu minhum. Maka Allah menyebutkan di sini, dialah Rabbun Nas, dialah Allah Rabbnya manusia yang akan melindungi manusia dari kejahatan manusia yang lain. Ya. Ini hikmahnya. Jadi ketika Allah menyebutkan Rabbun Nas, Allah lah Rabbnya manusia. Hikmahnya apa? Hikmahnya yang kedua, karena Allah adalah Rabb yang menciptakan manusia, maka kalau minta perlindungan, minta perlindungan kepada Rabbnya manusia, yaitu Allah. Ya, jangan meminta kepada jin, jangan meminta perlindungan kepada makhluk, tapi minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini sebuah akidah, sebuah keyakinan yang harus kita yakini, bahwa al-isti'adah, meminta perlindungan itu termasuk ibadah. Kenapa termasuk ibadah? Karena Allah perintahkan. Ya, Allah perintahkan. Katakanlah, ya, a'udzu birabbin nas, aku berlindung diri atau meminta perlindungan kepada Rabbnya manusia. Ini ibadah. Sehingga jangan sampai dipalingkan, jangan sampai dipalingkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian ayat yang kedua, malikin nas, kata Allah, Rabbun Nas, Rabbnya manusia adalah Malikin Nas, juga raja bagi manusia seluruhnya. Ay al-malikul ladzi lahu sultah al-ulya fin nas wa tasarruful kamil huwa Allah azza wa jal. Yani tafsirnya adalah Allah adalah raja bagi manusia, raja yang tertinggi. Ya, kalaupun manusia memiliki raja di dunia, tetap kerajaannya tidak sempurna. Ya, ada kelemahannya, ada kekurangannya. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala, raja bagi manusia, yang maha sempurna, yang tidak ada kekurangan sama sekali. Kemudian pada ayat yang ketiga, ilahin nas, juga sifat bagi Allah adalah ilahin nas, dialah Allah ilah, yakni ma'luh, sesembahan manusia, sesembahan manusia. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia juga untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ada tiga sifat di sini yang Allah Ta'ala sebutkan tentang dirinya. Rabbun nas, malikin nas, ilahin nas. Tiga sifat yang agung, ya, yang sangat sesuai penyebutannya. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, faqad tadammanat hadhihi al-asma'u ats-tsalatsah jami'a ma'ani asma'ihil husna. Tiga nama Allah. Jadi di sini ada nama Allah, Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, ya. Kata beliau, tiga nama ini mengandung semua nama-nama Allah yang husna, ya. Semua nama-nama Allah yang husna terdapat pada tiga nama ini, Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. فكان المستعيد بها جديرا بأن يعاد ويفض ويمنع من الوسواس الخناس ولا يسلط عليه. Maka seorang yang meminta perlindungan kepada Allah dengan menyebutkan tiga nama ini, seorang yang meminta perlindungan kepada Allah dengan menyebutkan tiga nama ini, dia berhak mendapatkan perlindungan, ya. Dia berhak mendapatkan perlindungan dari Allah, mendapatkan penjagaan dari Allah dari waswas syaitan, ya. Sehingga seorang yang membacanya apabila ingin mendapatkan hasil yang baik, ingin mendapatkan, ya, ingin dikabulkan permintaannya, dia baca dengan khusyuk, dia baca dengan khusyuk, ya, bukan sekedar di lisan, tapi dia hayati, ya. Dia renungi dalam hatinya, benar-benar meminta kepada Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Min syarril waswasil khannas. Kemudian pada ayat yang keempat, Allah sebutkan, meminta perlindungan dari apa? Kata Allah, mintalah perlindungan, ya, min syarril waswasil khannas, dari kejelekan al-waswas al-khannas, yakni syaitan. Alladhi waswisu fi sudurin nas, syaitan itu yang memberikan waswas dalam hati-hati manusia, minal jinnati wan nas, dan juga yang memberi waswas itu ada dari kalangan bangsa jin, juga ada dari kalangan manusia, ya. Taib. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam surat ini, surat yang ringkas namun memiliki faedah yang begitu banyak, ya. Di antara yang menyebutkan faedah-faedah tersebut adalah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Tafsirul Quran berkaitan dengan surat An-Nas. Tayib, di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati syaitan dengan al-waswas. Dari sisi bahasa, al-waswas itu kata Imam Ibnu Qayyim, fa'lalun min waswasa. Jadi bentuk dari sisi bahasa Arab, waswas ini wazannya fa'lal, ya. Artinya yang sering memberikan waswas. Jadi bukan sekali dua kali, tapi sering waswas, ya. Wazannya fa'lal, ya. Apakah itu makna dari waswas? Dia sebutkan, waswas itu adalah al-ilqa'ul khafi fin nafsi. Imma bi sautin khafiyyin la yasma'uhu illa man ulqiya ilaih. Au bi ghairi sautin kama yuwaswisu asyaitan ila abad. Waswas adalah bisikan, bisikan yang kecil, bisikan yang samar. Apakah dengan suara yang lirih, suara yang kecil, saut khafi, atau tanpa suara seperti syaitan yang memberikan was-was kepada hati manusia? Itu tanpa suara, langsung ke dalam hati manusia. Waliyadzubillah. Ya. Jadi was-was bisa dengan suara yang lirih, suara yang kecil, istilah kita bisikan, ya. Kata orang bisikan gaib. Jadi bisikan syaitan, ya. Atau langsung di dalam hati tanpa ada suara. Ini was-was. Adapun makna khannas, khannas juga dari wazan fa'al. Fa'al yang sering berbuat khanasa. Apa makna khanas? Idza tawara wa ikhtafa. Makna khannas adalah bersembunyi. Ya, ini makna khannas. Jadi sering bersembunyi. Namun kata Ibnu Qayyim rahimahullah, khannas ini ikhtifaun ba'da zuhur, falaysa limujarradil ikhtifa. Bukan bersembunyi biasa, tapi bersembunyi setelah muncul. Nah, ini khannas. Jadi orang yang muncul kemudian bersembunyi itu khanasa. Ya. Taib. Dalam hadis sahihain, ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sedang berjalan, ya, di jalan, dalam keadaan beliau belum, dalam keadaan beliau masih junub, belum mandi wajib, ya. Lalu beliau melihat dari jauh ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, "Fan khanastu." Maka aku pun khanasa. Yani bersembunyi setelah muncul, beliau bersembunyi pulang ke rumah mandi, ya. Lalu kembali lagi, kata Rasul, "Aina kunta ya Abu Hurairah?" "Wahai Abu Hurairah, dari mana kamu? Tadi kok ada kelihatan terus pulang." Kata beliau, "Aku mandi, ya." Dalam keadaan, kenapa aku mandi? "Karena aku tadi junub," kata Abu Hurairah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Subhanallah, innal muslim atau mu'min la yanjus." Kata Nabi, "Subhanallah, sesungguhnya seorang muslim itu tidak najis." Ya, ini juga faedah bahwa seorang yang junub itu bukan najis. Taib. Asyahid, inti dari hadis ini menyebutkan kata Abu Hurairah, "In khanastu." Aku bersembunyi khanasa setelah sebelumnya muncul. Taib. Mengapa dikatakan bahwa syaitan itu khanas? Dikarenakan, ya, sifat syaitan itu ikhtafa warruju ila wara. Nah, ini sifat syaitan itu sering bersembunyi, muncul bersembunyi, ya, dan juga al-wara, kembali ke belakang. Ini makna yang kedua dari khannas. Makna yang kedua dari khannas adalah ar-ruju' ila wara, kembali ke belakang. Kembali ke belakang, ya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua sifat syaitan itu dengan al-waswas, al-khannas, ya. Idzanan bi syiddati hurubihi wa ruju'ihi wa 'idami nufurihi 'inda dzikrillah. Ya. Wa anna dzalika da'buhu wa daidanuhu. Ya. Disebutkan demikian kata beliau karena Allah ingin menunjukkan kepada kita cepatnya syaitan dalam datang, juga cepat ketika kembali. Ya. Terlebih ketika disebutkan zikrullah, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ketika seorang berzikir kepada Allah, maka dia akan lari dengan cepat. Ya. Nanti kembali lagi kalau orang itu lupa dari berzikir. Makanya Allah sebutkan dengan sifat musyabbahah, al-waswas, al-khannas. Kemudian kata beliau juga, fadzikrullah yuqammi'us syaitan wa yu'limuhu wa yu'dhih. Ini faedah penting. Berzikir kepada Allah itu akan menghukum syaitan dan menyakitinya. Ya. Kasayyad wal maqami allati tu'dhi man yadribu biha. Seperti ibaratnya cambuk, ya. Ataukah cemeti, sama, cambuk. Yang bisa membuat sakit orang yang dipukul dengannya. Nah ini, kata beliau, zikrullah, berzikir kepada Allah itu seperti cambuk. Ya, yang akan memukul syaitan, yang akan menyakiti syaitan. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk senantiasa banyak berzikir kepada Allah. Banyak membaca doa-doa yang diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian kata beliau juga rahimahullah, wa li hada yakunu syaitanul mu'min hazilan dha'ilan mudni mimma yu'adzibuhul mu'min wa yuqmi'uhu bihi min dzikrillah wa ta'atihi. Oleh karena itu syaitan yang berusaha menggoda kaum mukminin, dia akan senantiasa merasa kecil, hazil, merasa rendah, akan merasa tersakiti dengan zikrullah dan ketaatan kepada Allah. Wa fi atharin an ba'dis salaf, dikatakan oleh sebagian ulama salaf, innal mu'mina yumdi syaitanahu kama yumdi ar-rajulu ba'irahu fi safar. لأنه كلما اعترضه صب عليه سيئات الذكر والتوجه والاستغفار والطاعة فشيطانه معه في عذاب شديد. Kata sebagian para ulama salaf, sesungguhnya seorang mukmin itu senantiasa, ya, senantiasa menyakiti syaitannya. Ya. Senantiasa kurang lebih maknanya membuat lemah syaitannya. Jadi tidak ada kekuatan syaitannya. Sebagaimana seseorang itu membuat lemah kendaraannya pada safar. Karena setiap kali syaitannya berusaha menggodanya, maka akan dicambuk dengan cambuk dzikir. Ya. Akan dihukum dengan istighfar dan ketaatan kepada Allah. Jadi ini kuncinya. Seorang yang mendapatkan was-was dari syaitan, hendaklah dia berusaha beristighfar, senantiasa istighfar, menjalankan ketaatan kepada Allah, ya. Fa syaitanuhu ma'ahu fi adabin syadid. Maka syaitan yang berusaha mengganggunya itu akan tersiksa dengan siksaan yang pedih, ya. Laisa bimanzilati syaitanil fajir alladhi huwa ma'ahu fi rahatin wa da'ah. Walihada yakunu qawiyan atiyan syadida. Beda halnya syaitan yang berada pada orang fajir, pada orang jahat, pada orang pendosa. Syaitan yang ada bersamanya itu merasa memiliki kekuatan, ya. Merasa memiliki kekuatan, merasa tenang dia. Oleh karena itu, faman lam yu'adzib syaitanahu fi hadhihi ad-dari bi dzikrillah wa tauhidih wa istighfarih wa ta'atihi 'adzabahu 'adzabahu syaitanuhu fil akhirati bi 'adabin nar. Oleh karena itu kata beliau, ini faedah yang penting, barang siapa yang tidak menyiksa syaitannya di dunia, barang siapa yang tidak menyiksa syaitannya di dunia dengan zikrullah, dengan tauhid, dengan istighfar, ya, maka syaitannya nanti yang menyebabkan dia disiksa di akhirah. Nah ini, barang siapa yang tidak menyiksa syaitannya dengan zikrullah, dengan tauhid, dengan istighfar, dengan ketaatan, maka nanti syaitannya yang akan menyebabkan dia disiksa di akhirat. Fala budda li kulli ahadin an yu'adziba syaitanahu aw yu'adzibuhu syaitanuhu. Maka kata beliau, setiap orang itu ada dua kemungkinan. Apakah dia yang menyiksa syaitannya, ataukah syaitannya nanti yang menyebabkan dia disiksa. Ya. Itu aja pilihannya. Sehingga kalau kita mungkin merasakan was-was dari syaitan, ajakan-ajakan untuk berbuat maksiat, ingat. Ya. Kita ingin menyiksa syaitan, atau jangan sampai nanti syaitan yang akan membuat kita disiksa di akhirah. Waliyadzubillah. Panjang Ibnu Qayyim menjelaskan tentang ayat ini. Namun kita baca penjelasan dari Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau menjelaskan dengan ringkas namun padat. Mungkin kita sering mendengar seorang alim atau ustaz mengatakan, berkata Imam As-Sa'di rahimahullah. Sebagian mengatakan berkata Imam As-Sa'di rahimahullah. Ada As-Sa'di, ada As-Sa'di. Ya. Mana yang benar? Disebutkan bahwa kalau As-Sa'di itu sesuai dengan bahasa yang resmi. Ya, Sa'di. Ya. As-Sa'di. Adapun As-Sa'di itu lughah, yakni kebiasaan mereka. Kebiasaan mereka mengkasrah As-Sa'di. Ya, kebiasaan orang-orang di sekitar tempat tinggal Syekh rahimahullah. Mereka menyebutnya dengan As-Sa'di. Jadi kalau As-Sa'di itu yang resmi, nama yang resmi, kabilah As-Sa'di. Tapi kalau As-Sa'di itu sekedar lahjah atau kebiasaan lisan mereka dengan mengkasrah As-Sa'di. Allahu a'lam. Imam As-Sa'di rahimahullah beliau menyebutkan tentang surat An-Nas ini, kata beliau, wa hadhihi suratu mustamilatun 'alal isti'adati bi rabbin nas wa malikihim wa ilahihim minasyaitan. Surat An-Nas ini mengandung permintaan perlindungan kepada Rabb-nya manusia dan juga raja dan sesembahan mereka dari syaitan, meminta perlindungan dari syaitan. Alladhi huwa aslu syururi kulliha wa madatiha. Di mana syaitan ini sumber, ya, seluruh kejelekan. Syaitan ini sumber seluruh kejelekan. Dan juga madah. Madah ini bahan atau unsur. Ya. Jadi kejelekan di dunia, itu bahannya, unsurnya adalah syaitan. Alladhi min fitnatihi wa syarrihi annahu yuwaswisu fi sudurin nas. Di mana termasuk kejelekan syaitan atau gangguan syaitan adalah dia memberikan was-was di dalam hati manusia. Apa itu was-was? Kata beliau, fayuhassinu lahumus syarra wa yurihim iyyahu fi suratin hasanah wa yunashshitu iradatahum li fi'lihi wa yuthabbituhum 'anil khair. Taib. Was-was itu adalah, kata beliau, syaitan itu memperindah kejelekan. Nah ini was-was. Jadi syaitan itu berusaha memberikan was-was. Apa was-was, kata beliau? Was-was itu memperindah kejelekan, kemaksiatan dijadikan indah, ya. Taib. Dinampakkan dalam bentuk yang baik. Dinampakkan dalam bentuk yang baik. Dan juga wa yunashshit iradatahum li fi'lih. Dan juga waswas itu adalah syaitan itu memberikan semangat agar seorang itu mengerjakannya. Jadi ini poinnya, waswas, syaitan memberikan waswas yang pertama tadi, memperindah kejelekan. Setelah diperindah, ditampakkan dalam bentuk yang baik, ya. Misalkan riba, misalkan. Ini dosa besar. ditampakkan oleh syaitan bahwa ini bukan kejelekan, ini bunga, ya, manfaat, ya, gratis, cuma-cuma, ya, padahal itu riba, ditampakkan dalam bentuk yang indah, yang baik. Yang ketiga, wa yunasyid, juga syaitan itu akan memberikan dorongan, memberikan semangat agar seorang itu mengerjakannya. Ini waswas dari syaitan. Atau yang kedua, wa yusabbituhum anil khair wa yurihim iyyahu fi suratin ghairi suratihi wa huwa daiman bihadhihi alhal yuwaswisu summa yakhnusu. Atau syaitan itu melemahkan manusia dari kebaikan. Jadi kan keindahan kalau kebaikan ditampakkan taib. Tadi kalau kejelekan ditampakkan indah, ya. Sedangkan kebaikan ditampakkan jelek, ya, ditampakkan jelek. Dan juga dibuat lemah semangatnya. Ya, ini syaitan memberikan waswas. Kalau ingin sholat, dilemahkan semangatnya. Ya. Dilemahkan. Tidak usah sholat, tidur saja lebih enak misalkan. Ya. Taib. Ini waswas dari syaitan. Wa huwa daiman bihadhil hal. Dan syaitan ini terus seperti itu. Yuwaswisu, memberikan waswas. Summa yakhnusu, kemudian dia akan kembali. Ya. Misalkan dalam hadis yang sahih, ketika dikumandangkan azan, syaitan akan lari terbirit-birit. Akan lari dengan cepat. Bahkan berusaha tidak mendengarkan azan dengan senjatanya. Apa senjatanya? Dhurat, kata Nabi. Senjatanya dia mengeluarkan kentut, ya. Supaya enggak dengar azan. Selesai azan, dia akan kembali dengan cepat, ya. Kembali dengan cepat berusaha menggoda manusia. Ketika iqamah, qomat, dia akan lari lagi. Selesai qomat, dia akan datang lagi. Tayyib. Ini penjelasan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Penjelasan dari Imam As-Sa'di rahimahullah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kata Imam Ibnu Katsir, wa huwa asy-syaitanu al-muwakkalu bil insan. Al-waswas al-khannas, kata beliau, adalah syaitan yang diutus, yang diwakilkan untuk menggoda manusia oleh iblis, ya, oleh iblis. Sesungguhnya tidak ada seorang pun dari Bani Adam melainkan ada korinnya, yaitu syaitannya, yang selalu memperindah baginya perbuatan-perbuatan yang keji, selalu memberikan was-was. Ini sama tadi, yuzayyidulahul fawahish. Taib. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, setiap kita, setiap manusia itu ada syaitannya yang diutus oleh iblis, ya, yang selalu memberikan waswas. Wal ma'sumu ma'asum Allah, dan orang yang terjaga itu orang yang dijaga oleh Allah, ya. Bahkan dalam hadis yang lain, yajri minhu majraddam, syaitan itu terus dia bisa masuk ke dalam aliran darah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa qad wukila bil 'abdi fala yufarikuhu ila al mamat. Ya. Qarinnya ini akan selalu berusaha menggoda manusia ini, setiap kita. Ya. Sampai dia meninggal. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya dalam riwayat Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu min al jinni." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun dari kalian, ya. Tidak ada seorang pun dari kalian, dari manusia, melainkan telah diutus kepadanya korinnya dari bangsa jin. Ini yang disebut korin. Jadi setiap kita itu ada syaitannya, ada korin, ya. Qalu, para sahabat bertanya, "Wa iyyaka ya Rasulullah?" Dan Rasulullah, ada syaitannya, ada korinnya. Kalau iya ya, kata Nabi, benar, saya juga ada korinnya. Illa, hanya saja, anna Allah a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala membantuku untuk mengalahkan Qarin tersebut. Sehingga aslama, kalau dibaca aslama berarti Qarinnya beliau masuk Islam, aslama. Sebagian membaca dengan fa aslamu, maka aku pun selamat, ya, karena bantuan dari Allah untuk mengalahkan syaitan itu. Fala ya'muruni illa bi khair, maka syaitan itu, Qarinku itu, tidak memerintahkanku kecuali kebaikan. Ya, ini hadisnya. Dalam riwayat yang lain, Qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaika. Setiap manusia itu ada qarinnya dari jin dan juga dari malaikat. Qarinnya dari jin selalu memberikan was-was, ya. Adapun qarinnya dari malaikat selalu mengarah kepada kebaikan. Sehingga hendaklah berusaha untuk mengikuti yang mana, ya. Dia perhatikan, dia mau ikut dengan qarinnya, ya, syaitan atau qarinnya malaikat, ya. Tayyib. Oleh karena itu dari hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa syaitan itu memang musuh manusia, sebagaimana kata Allah, inna syaitana lakum aduun, syaitan itu musuh kalian, ya, wahai manusia. Fattakhidhuhu aduwa, jadikan dia musuh, jangan jadikan teman, ya. Syaitan itu musuh, jadikan musuh, jangan jadikan teman. Sehingga kalau ada was-was dari syaitan, jangan diikuti, ya. Tapi berusaha untuk dihilangkan, dilawan, diusir dengan zikrullah. Tayyib, barakallahu fikum. Dan juga ini memberikan faedah kepada kita bahwa kejahilan, ya, sekarang ini karena kurangnya ilmu di tengah-tengah umat Islam, kurangnya ilmu syar'i, ya. Mereka berusaha untuk, ya, membuat misalkan, ya, video atau semisalnya, misalkan mencari jin di hutan. Ngapain jauh-jauh cari jin di hutan? Iya. Jadi kita juga ada syaitan yang berusaha menggoda. Enggak perlu jauh-jauh cari. Tayyib, barakallahu fikum. Qala al-Qadhi Iyad, berkata al-Qadhi Iyad, wa alam anna al-ummata mujtami'ah ala ismatin nabi sallallahu alaihi wasallam min asy-syaitani fi jismihi wa khatirihi wa lisanihi. Ketahuilah bahwa umat Islam sepakat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terjaga dari syaitannya, baik pada jasadnya ataukah lisannya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau terjaga dari godaan syaitan. Wa fi hadzal hadis isyaratun ila tahdhiri min fitnatil qarini wa waswasatihi. Kata beliau juga dalam hadis tadi yang kita baca, terdapat isyarat, peringatan dari fitnah, peringatan dari godaan qarin dan waswasnya. Fa'alamana bi'annahu ma'na, Nabi menyampaikan kepada kita bahwa qarin itu selalu bersama kita, linah tariza minhu bihasabil imkan, agar kita berhati-hati, menjaga diri, berusaha membuat tameng, ya, dengan zikrullah, dengan ketaatan kepada Allah, dengan istighfar dan yang lainnya. Ini faedah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Dari faedah-faedah yang kita sebutkan tadi sudah sangat jelas menunjukkan pentingnya membaca surat An-Nas. Jangan hanya dibaca dengan lisan, tapi juga dihayati dengan hati, direnungi dengan hati bahwa kita benar-benar berusaha, benar-benar meminta perlindungan kepada Allah dari godaan al-waswas, al-khannas. Tayyib, masih ada lagi faedah-faedah yang lainnya yang insyaAllah kita sebutkan pada pertemuan berikutnya. Allahu ta'ala alam bisawab. Apa yang benar datangnya dari Allah, dan apa yang salah datangnya dari ana pribadi dan dari syaitan. Fanastaghfirullah wa natubu ilaih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih.